بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fiddin, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya. Qala al-imam al-mujaddid rahimahullah, bagian atas itu halaman 128. Ila ghairi dhalika min al-ahadis ad-dalati ala jahalati aktsarin nas bi hadhihi syahadah. Dan yang selain itu semuanya, nah intinya dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan atas bodohnya kebanyakan manusia terhadap makna persaksian ini. Jadi banyak orang-orang yang bodoh terhadap makna la ilaha illallah, itu maksudnya. Naam. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, di bawahnya itu penjelasannya. Aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata. Kebanyakan manusia mereka bodoh terhadap makna persaksian ini. Bodoh terhadap makna la ilaha illallah. Yahsabunaha mujarrada lafdin yuqalu bil lisan. Mereka beranggapan bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu semata-mata cuma dilafadzkan dengan lisan saja. Itu anggapan yang keliru ya. Jadi mereka beranggapan seakan-akan yang namanya kalimat la ilaha illallah itu semata-mata cuma diucapkan dengan lisan saja. Naam. Wa katsiran minal ulama la yafhamuna makna la ilaha illallah wa hum ulama fil fiqh, ulama fil nahw, ulama fil hadis. Perhatikan ini. Dan bahkan kebanyakan para ulama pun mereka tidak memahami makna la ilaha illallah, padahal mereka adalah ulama dalam masalah fikih, ulama dalam masalah nahw, ulama dalam masalah hadis. Walakin aktsaruhum laysa lahu 'inayah bit tauhid. Akan tetapi mereka tidak punya perhatian penuh terhadap masalah tauhid. Karena masalah tauhid ini masalah yang inti ya, intinya ya. Masalah yang inti yang harus kita benar-benar menguatkannya. Karena kalau dia itu tauhidnya kuat, akan terbentuk pada benaknya atau hatinya itu kekuatan juga untuk melawan apa? Melawan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Terkadang orang ditakut-takuti dengan na'am barakallahu fikum, gangguan-gangguan jin, gangguan setan, misalnya akhirnya dia takut. Padahal gak ada apa-apa. Pohon besar kemudian gerak-gerik, ada bayangannya malam hari takut. Itu karena kurangnya kekuatan tauhidnya pada orang tersebut. Paham ya? Padahal cuma pohon. Pohon ya bayangkan, di malam hari, malam Jumat misalkan ya, pohonnya kemudian gerak-gerik cahaya dengan adanya pantai barakallahu fikum cahaya atau pantauan cahaya, kemudian bayangannya gerak-gerik, takut dia. Nah, takut. Nah ini menunjukkan bahwasannya kurangnya dia na'amarakallahu fikum terhadap apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada selain Allah ta'ala. Karena takut yang diperbolehkan itu takut yang sifatnya tabi'i. Jadi takut itu boleh ya. Takut kepada selain Allah itu boleh. Tapi takut yang sifatnya tabi'i. Tabiat manusia. Seperti takut dengan singa. Takut dengan harimau. Takut dengan kalajengking. Takut dengan ular. Tabi'i enggak itu? Tabiat manusia takut. Oh ya, itu enggak masalah. Yang jadi permasalahan takut dengan jin itu dilarang. Takut dengan jin itu dilarang ya. Apalagi belum mengalami penampakan. Belum mengalami penampakan sudah takut duluan. Ada orang cerita hati-hati. Di pojokan sana itu pohon besar itu ada penunggunya katanya. Ada jinnya 15 katanya. Akhirnya dia lewat situ takut, gemetaran. Nah ini namanya apa? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semakna dengan itu mereka ada beliau menghukumi itu penakut namanya. Jabban. Jabban itu penakut. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian takut dengan mereka, takutlah kepada aku, kata Allah Ta'ala, jika kalian benar-benar beriman. Jadi gak boleh takut dengan jin ya. Gak boleh takut dengan jin. Kita yakin jin itu ada, cuman gak boleh takut dengan jin. Terus bagaimana Ustaz kalau jinnya menampakkan, kita kaget? Itu lain lagi urusannya. Kalau benar-benar menampakkan kita kaget, itu khauf tabi'i. Kaget kan istilahnya? Tapi belum menampakkan, cuma kabar-kabar, kabar burung istilahnya. Sudah takut duluan, gemetaran. lewat depan kuburan gemetaran misalkan. Itu namanya penakut, kata Syekh Ibnu Taimin, namanya penakut. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum, kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil jangan takut dengan jin. Nah, jangan takut dengan jin. Jangan takut dengan istilahnya setan dan semisalnya, kita tanamkan agar apa? Agar terbentuk hati-hati mereka. Nah, barakallahu fikum, tertanam pada benak-benak mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, walakin aktsaruhum laisa lahu ilayah bitauhid aw yata'allam aqidat al-asy'ariyah na'am wa ulama al-kalam allati taqtasir 'ala tauhid ar-rububiyyah. Atau sebagian mereka para ulama yang pandai dalam masalah fikih, pandai dalam masalah nahwu atau pandai dalam masalah hadis, kebanyakan mereka tidak peduli, tidak perhatian penuh dengan tauhid. Ini sangat berbahaya kalau sampai seperti ini keadaannya, sangat berbahaya. Namun justru mereka mempelajari akidah asy'ariyah, pemikirannya asy'ariyah. Asy'ariyah itu jamak dari asy'ariyah. Pemikiran asy'ariyah itu yang meyakini Allah Ta'ala itu punya nama dan sifat cuma 7. Cuma apa? 7. Itu pun karena sesuai dengan akal. 7 itu bukan karena dalil, tapi sesuai dengan akal. Kata mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma memiliki nama dan sifat 7 saja. Kata mereka, Hayyun, Alimun, Qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kada kesamu wal basaru. 7 ini katanya. 7 kata mereka itulah sifat dan nama untuk Allah Ta'ala. Namanya. Nah, itu dalilnya ada enggak? Yang penting cocok dengan akal, kata mereka. Jadi walaupun ada nama-nama yang lain, ada dalilnya tapi enggak cocok dengan akal, mereka tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan akal. Maksudnya, itulah keadaan asy'ariyah Allah musta'an. Dan kebanyakan mereka, kata beliau, ulama kalam. Ulama kalam itu ulama yang la barakallahu fikum, mereka sibuknya dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ilmu filsafat, tahu ya, ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, itu semuanya ilmu yang sangat berbahaya, ilmu yang tidak bermanfaat. Orang yang sakit tidak tambah sembuh tapi tambah sakit. Orang yang haus tidak hilang dahaganya ketika mempelajari ilmu kalam ini, justru tambah haus. Oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu kalam, ilmu filsafat itu la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Jadi ilmu kalam, ilmu yang tidak menyembuhkan orang sakit, tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit semakin parah. Ilmu kalam itu. Karena ilmu kalam ya barakallahu fikum, antum sekarang belajar seperti ini. Ini masih dibicarakan ini. Sebenarnya kalian itu yang kalian pegang itu pena atau buku itu yang kalian lihat itu benar-benar dilihat atau bukan? Apa sebenarnya ketika kalian makan itu tangan yang ketika kalian makan kemudian ngambil makanan dimasukkan ke mulut, sebenarnya tangan beneran atau enggak? Dibahas itu. Paham ya? Kemudian macam-macam. Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa? Kira-kira. Dibahas oleh mereka. Itu ilmu kalam. Oleh karena itu ilmu kalam itu ilmu yang sangat berbahaya sekali. Ilmu yang sangat berbahaya sekali. Bahkan Imam Syafi'i pun meletakkan hukum itu ya. Hukum bahwasanya hukmi. Hukumku terhadap ahli kalam. Hendaknya mereka dicambuk. Paham ya? Dicambuk dengan pelepah kurma. Nah, barakallahu fikum, kemudian setelah itu diseret. Diseret di halayak ramai gitu. Nah, karena ilmu kalam ilmu sangat berbahaya. Ilmu mantik, ilmu filsafat. Nah, barakallahu fikum, yang seringnya orang itu kalau mempelajari, memperdalami ilmu tersebut, stres dan ujung-ujungnya gila. Ilmu kalam. Oleh karena itu banyak ya yang perlu kita perhatikan. Nah, di antaranya apa? Ini tadi. Hati-hati dengan para ulama yang mereka sibuk dengan apa? Ilmu kalam ini. Alladzi yaqtasiru 'ala tauhid rububiyah, yang mereka mencukupkan dengan tauhid ar-rububiyah. Nah, ini perlu diperhatikan, berarti tauhid rububiyah tidak cukup. Kalau orang cuma mentauhidkan rububiyah saja tidak cukup. Harus diiringi dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Itu tauhid yang inti. Karena tauhid terbagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Nah, tauhid yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian akhwani fillah? A'azzani wa azakumullah. Karena orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kufar Quraisy atau orang musyrikun terdahulu, kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur alam semesta, mereka akan mengatakan Allah. Tapi apakah pengakuan tersebut bisa memasukkan mereka dalam keislaman? Tidak bisa. Karena mereka masih menyembah berhala. Masih menyembah berhala, masih menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa yaqulun la ilaha illallah yufassirunaha la khaliqa illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah itu maknanya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar enggak ini? Nah, Benar enggak ini? Secara zahirnya benar. Cuman kalau di la ilaha illallah dimaknakan dengan makna ini, keliru. Kenapa keliru? Ini masih tauhid rububiyah. Masih tauhid apa? Rububiyah. Naam. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini seakan-akan benar. Cuman itu bukan makna la ilaha illallah gitu loh ya. Itu ungkapan yang lain. Wa na'am. La yaqdiru 'ala al-ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu untuk mewujudkan sesuatu kecuali Allah. Hada tafsiruhum laha. Inilah penjelasan penafsiran mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini keliru ya, barakallahu fikum, keliru. Yang benar bagaimana? La ma'budu bihaqqin illallah. Itulah makna daripada kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Fahum la yata'udna yata'adduna tauhid rububiyah. Mereka tidak apa? Tidak menghitung tauhid rububiyah. Wa yuna barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu belum bisa belum na barakallahu fikum. Belum memasukkan mereka dalam keislaman. Maksudnya mereka itu masih apa? Masih menganggap dengan tauhid rububiyah saja. Naam barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu 'an tauhid rububiyah. Mereka belum bisa melewati tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran yang tidak lebih daripada tauhid rububiyah. Padahal tauhid yang inti tauhid apa? Uluhiyah. Namun mereka menafsirkannya masih tauhid rububiyah sehingga belum diterima tafsirannya. Paham ya? Jadi yang mengatakan la ilaha illallah itu maknanya apa ya? Maknanya tiada pencipta kecuali Allah. Keliru enggak? Keliru. Karena itu ungkapannya benar cuman bukan untuk makna la ilaha itu ya. Tiada pencipta, tiada pemberi rezeki kecuali Allah. Itu ungkapannya benar enggak? Benar. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wala yata'arraduna li tauhidil uluhiyah, mereka tidak mau menoleh sedikit pun. Mereka tidak mau menoleh sedikit pun untuk tauhid uluhiyah ini. Alladhi huwa matlubun li la ilaha illallah. Alladhi huwa matlubun li la ilaha illallah. Yang mana tauhid uluhiyah ini, yang mana tauhid al-uluhiyah ini justru yang diinginkan, yang diminta oleh kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau cuma tauhid rububiyah, orang-orang musyrikun terdahulu meyakini enggak? Meyakini. Iblis pun meyakini Allah Ta'ala itu Rabb. Fir'aun juga meyakini Allah Ta'ala itu Rabb. Tapi apakah memasukkan mereka dalam keislaman? Tidak, karena mereka belum mentauhidkan al-uluhiyah. Mohon salah ya. Naam, kita lihat. Iqra'u aqa'ida al-mutakallimin tajiduna annahum yurakizuna ala isbati wujudillah. Perhatikan kata beliau, bacalah mengenai keakidah-akidah, keyakinan-keyakinan ahlul kalam, keyakinan-keyakinan ahlul kalam. Niscaya kalian akan menjumpai bahwasanya ahlul kalam mereka perhatian penuh untuk menetapkan wujudnya Allah Ta'ala ya? Nah, untuk menetapkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah fi syakun, seakan-akan nama Allah Subhanahu wa taala itu dalamnya ada keraguan. Kok masih ragu itu ya? Allah Ta'ala itu ada atau tidak? Kata mereka, sebenarnya kami itu masih ragu katanya. Sebenarnya itu Allah Ta'ala itu ada atau enggak ada ya? Ada juga yang mengatakan kami tidak mengatakan Allah itu ada, tidak pula mengatakan tidak ada. Wah, ini pendapat ngawur lagi ini. Jadi ada pendapat sesat yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada atau tidak. Dia mengatakan kami tidak mengatakan ada dan tidak pula mengatakan tidak ada. Terus bagaimana seperti itu? Salah, jelas salah. Allah Ta'ala itu ada atau enggak? Jawabannya sudah. Kalau kalian mengatakan Allah Ta'ala enggak ada, berarti kalian kafir. Seperti orang Jahmiyah. Tapi kalau kalian mengatakan ada, itulah hakikatnya. Itulah, paham ya? Sekarang kotoran unta yang kita lihat itu ada kotoran unta, menunjukkan ada untanya. Paham ya? Enggak mungkin ada kotoran unta enggak ada untanya. Maksudnya, nah barakallahu fikum, seperti itu. Maksudnya, alam semesta yang sebesar ini teratur mulai dari terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, silih berganti dengan bulan tidak pernah tabrakan. Begitu datang siang hilang malam, malam datang hilang siang. Itu semuanya menunjukkan adanya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang Badui waktu itu jalan melihat kotoran unta menunjukkan ada untanya. Paham ya? Akhirnya dia berpikir, enggak mungkin alam semesta yang seluas ini enggak ada yang menceritakan. Paham ya? Allahu musta'an. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wal i'tirafu bi annahu wal khaliq ar-raziq al muhyi al mumit. Dan mereka pun juga mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ila akhirih, sampai akhirnya. Yang jelas apa? Itu semuanya adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah belum memasukkan naam pelakunya ke dalam Islam, belum. Yang bisa memasukkan adalah tauhid apa? Al-uluhiyah, naam. Wala yadhkuruna al-ibadata wala yadhkuruna al-uluhiyata abadan. Mereka tidak mau menyebutkan masalah ibadah, tidak pula menyebutkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Hadza la yazid ala dinil musyrikin alladziina qala Allahu fihim. Yang seperti ini keyakinannya tidak lebih melainkan apa? Nah, barakallahu fikum, tidak melebihi daripada keyakinan atau agama orang-orang musyrikin yang Allah taala mengatakan tentang keadaan mereka, qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Perhatikan ini. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Apakah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan siapakah yang mengatur semua urusan ini? Fasayaqulun, niscaya mereka akan mengatakan apa? Allah. Meyakini mereka, mengakui. Tapi apakah pengakuan tersebut bisa memasukkan mereka dalam keislaman? Belum bisa. Nah, seperti itu. Yusbituna Rabb, walakin ya'buduna khairah. Mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah. Ini syubhat mereka. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, batu, berhala kok disembah? Padahal berhala itu kalau seandainya ada lalat ya, lalat mengambil makanannya bisa enggak mengelak? Enggak bisa mengelak, enggak bisa menolak, itu berhala kok disembah? Kan aneh istilahnya, nah barakallahu fikum. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu, nah, berhala-berhala punya bapaknya dihancurkan. Dihancurkan, ditinggalkan, disisakan berhala yang paling besar. Kapaknya dikalungkan di lehernya, jebret itu, paham ya? Akhirnya bapaknya tanya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim jawabnya mudah, dia tanya yang paling besar ini kalau bisa bicara. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Lemahnya sesembahan mereka. Paham ya? Bebatuan, pepohonan, semuanya bisa bicara. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim AS ketika mengatakan seperti itu, bapaknya marah. Siapa namanya bapak Nabi Ibrahim? Siapa namanya? Siapa namanya, Pak? Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Siapa? Azar. Azaru. Azar. Zai. Azar. Nah, itu bapaknya Nabi Ibrahim. Kafir ya. Kafir. Gak terima dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Akhirnya bapaknya dan pasukan-pasukannya mengumpulkan apa? Kayu bakar. Dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Allahumma musta'an. Padahal Nabi Ibrahim dikenal dengan apa? Imamul Hunafa. Imamnya Ahlu Tauhid. Paham ya? Nah, namun Nabi Ibrahim gak takut. Nabi Ibrahim gak takut. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Ibrahim hendak dicampakkan ke dalam api tersebut, datanglah malaikat memberikan tawaran. Kalau seandainya kamu minta pertolongan, kami siap menolong. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya, kalau pertolongan dari kamu, kami gak minta. Kami hanya minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tawakalnya kuat sekali. Nabi Ibrahim AS ketika hendak dicampakkan ke dalam api tersebut, mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu ucapan yang sangat bagus ketika kita atau kalian ditimpa sebuah musibah atau yang menakutkan. Ucapkan ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan sebaik-baik penolong. Nah, itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita misalnya jalan ketemu orang-orang Lukmaniyin misalkan, panas ya, kita ngeri gitu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau takut, tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya saja ya, barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Naam. Yang jelas apa, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dicampakkan dengan api tersebut, beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya bagaimana? Allah Ta'ala tolong itu api yang panas menyala-nyala itu Allah Ta'ala mengatakan, Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya api itu menjadi dingin, Nabi Ibrahim pun selamat dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok sampai dihukum? Karena Nabi Ibrahim menegakkan tauhid, mendakwakan tauhid kepada bapaknya. Bapaknya ngayal, omnya. Bapaknya ngayal, bangkang, bahkan ingin membunuh Nabi Ibrahim. Bapaknya bayangkan. Nah, Allahu musta'an. Syahidnya barakallahu fikum habibakumullah, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin tidak bisa bicara, tidak bisa menolong juga, nah tidak bisa memberikan manfaat. Berikutnya. Ma yaqulun, mereka tidak mengatakan innahum yakhluqun wa yarzuqun. Mereka ini orang-orang musyrikun tidak mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu menciptakan, berhala-berhala tersebut memberikan rezeki, walakin yaqulun, tapi mereka mengatakan innahum syufa'a'u wusata'u lana 'indallah. Tapi mereka itu adalah perantara-perantara, mereka itulah perantara-perantara yang bisa memerantarai antara kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menjadikan orang-orang saleh dan meninggal itu dijadikan perantara-perantara. Alasannya apa alasannya? Alasannya mereka mengatakan kalau kami ini kotor, banyak dosanya, enggak mungkin kalau minta langsung kepada Allah Ta'ala katanya. Enggak mungkin, malu rasanya. Banyak dosanya, kotor, kemudian banyak maksiat sehingga kalau minta langsung enggak mau. Langsung apa? Secara langsung barakallahu fikum warahmatullahi, mereka tidak mau minta namun melalui perantara-perantara tadi. Mereka itu orang saleh, mereka orang bagus, orang baik, punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala kata mereka. Tapi akhirnya mereka mintanya enggak langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa padahal? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganjurkan dalam Al-Qur'an Karim apabila minta langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum apa? Ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Langsung, enggak usah pakai perantara-perantara. Bismillah. Paham ya? Seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Fal amru khatirun jiddan, maka perkaranya sangat berbahaya sekali. Fa hunaka lubsun katsirun bi hadzal amr, maka di sana ada kesamaran yang sangat banyak sekali pada perkara ini. Wa dhalla katsirun minan nas bi hadzal lubs, dan banyak dari kalangan manusia yang tersesat disebabkan karena talbis, disebabkan karena penyamaran atau perkara-perkara yang samar ini. Allahumma musta'an. Alladhi yukhlisut tauhid wa yubayyin ma'na la ilaha illallah yaqulun. Perhatikan ini. Orang-orang yang memurnikan tauhid dan orang-orang yang menjelaskan makna la ilaha illallah, justru mereka mengatakan hadza yukafiru muslimin. Tuduhan ini. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang jahat menuduh ahlu tauhid, mereka itu mengkafirkan kaum muslimin. Wah, sering kita dengarkan ya ahlu sunnah dituduh dengan takfiriyun, suka mengkafirkan katanya. Padahal kita enggak suka mengkafirkan. Nah, tidak bermudah-mudahan mengkafirkan, tidak bermudah-mudahan menghizbikan, tidak bermudah-mudahan mengatakan muqtadi, itu enggak seperti itu. Tapi semuanya butuh apa? Butuh dalil, burhan, bukti, argumen yang nyata dan sesuai dengan apa? Kenyataan. Enggak boleh sembarangan. Nah, barakallahu fiikum, Allahumma musta'an. Akhirnya mereka nuduh kan, ahlu sunnah itu ekstrim. Nah, ya enggak? Ekstrim dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit dilarang. Kalau memang larangannya itu dari Al-Qur'an sunnah ya bukan ekstrim. Namanya kecuali kalau larangannya itu enggak ada sumbernya baru. Tapi kalau larangannya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ya itulah yang dikenal dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allahul musta'an. Berikutnya. Nahnu nabra ila Allah min alladhi yukafiru muslimin. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlepas diri maksudnya berlepas diri dari ucapan-ucapan mereka. Dari orang-orang yang mereka mengkafirkan kaum muslimin. Maksudnya Syekh Shalih Fauzan mengatakan kami semuanya nabra, berlepas diri dari orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kami ahlu sunnah bukan orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Perlu diperhatikan itu ya. Naam. Karena tidak semudah itu kita mengkafirkan. Di sana ada penghalang-penghalang yang apa? Yang menghalangi seorang untuk tidak bisa dikafirkan. Apa penghalangnya kemarin? Kebodohan, al-jahl. Terus? Keadaan paksa. Terus? Al-khata' kekeliruan. Terus? Terus? Lupa? Ya memang lupa itu, memang lupa. Yang keempat memang lupa. Maksudnya yang keempat itu orang mengucapkan itu bukan kesengajaan tapi karena lupa. Itu enggak bisa dikafirkan. Paham ya? Enggak bisa dikafirkan. Ini empat ini penghalang-penghalang untuk tidak bisa dikafirkan. Pertama bodoh, kedua karena dipaksa, ketiga karena keliru, keempat lupa. Paham ya? Karena lupa tadi ya. Na'am Allahul musta'an. Berikutnya. Nahnu ma nukafir illa man kafarah Allah wa rasuluh. Kita tidak mengkafirkan orang kecuali orang-orang yang Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Nah ini nanti penting nih, titik yang sangat penting. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Naam, nama kafir Islam. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Ngerti kan? Contohnya sekarang Abu Lahab kafir enggak Pak? Wah nama seragu. Abu Lahab itu orangnya bagus loh. Misalkan gitu ya. Abu Lahab itu wah. Jadi dia ragu terhadap kekufuran orang kafir. Malah dikhawatirkan dia sendiri apa? Kafir. Hati-hati itu ya. Nama Allah musta'an. Jadi hati-hati. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir. Atau ragu terhadap kekafiran orang kafir. Atau membenarkan agamanya orang kafir. Maka dia sendiri kafir. Allahul musta'an. Hati-hati. Kita lihat di sini. Atau soal pertanyaannya, secara pertanyaannya. Pertanyaannya agak besar tapi kecil. Maksudnya besar menurut sebagian orang, kecil menurut sebagian orang. Sekarang antum. Ayo, antum pertanyaannya. Kita enggak boleh ragu terhadap kekafiran orang kafir, ya enggak? Dan harus mengkafirkan orang kafir. Sekarang bapaknya Rasulullah itu kafir atau muslim? Bapaknya Rasulullah. Bapaknya? Hati-hati, bapaknya Rasulullah kafir atau muslim? Bapaknya Rasulullah. Entar dulu. Bapaknya Rasulullah kafir atau enggak? Bapaknya Rasulullah. Hati-hati. Bapaknya Rasulullah kafir enggak, Pak? Kafir. Ragu atau yakin? Harus yakin ya, harus yakin. Harus yakin ya. Cuman dalilnya apa dalilnya? Nah itu dalilnya suatu ketika dalam hadis Anas Malik barakallahu fikum, datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aina abi, wahai Rasulullah mana bapakku? Rasulullah mengatakan huwa finnar, bapakmu di neraka. Akhirnya orang ini, orang tadi merasa, mungkin merasa istilahnya merasa kaget itu ya. Falamma qafada'a, ketika orang itu berpaling, Rasulullah manggil sini kamu. Akhirnya Rasulullah mengatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya bapaknya Rasulullah meninggal dalam keadaan kekufuran. Nah sekarang ibunya, ibunya kafir gak ibunya? Aminah yang melahirkan Rasulullah ragu atau yakin? Harus yakin, kalau ragu keliru. Harus yakin ya, yakin. Dalilnya suatu ketika Rasulullah pernah minta ampunan kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kepada ibunya, tapi gak diizinkan. Istadantu Rabbi an yastil an yaghfir li ummi, ya. Istadantu Rabbi an yaghfir ummi falam ya'dhanni. Aku minta izin kepada Rabbku untuk mengampuni ibuku, tapi enggak diizinkan. Menunjukkan bahasanya ibunya itu mati dalam keadaan kekufuran. Kalau seandainya mati dalam keadaan muslimah, niscaya diizinkan. Wasta'dantu li azura qabraha fa'adzinni. Akhirnya aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, diizinkan. Enggak masalah kalau ziarah kubur. Ya, misalkan bapak kita, ibu kita naudzubillah mati dalam keadaan kekufuran, kita ziarah kuburannya enggak masalah. Karena tujuan ziarah kubur itu apa? Untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan semata. Tidak boleh, jelas. Paham ya? Karena mati dalam keadaan kekufuran. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja. Kalian mendoakan ampunan atau enggak mendoakan, sama saja enggak akan diampuni. Paham ya? Larangan berikutnya, Allah Taala mengatakan, maka nabi nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu li qurba. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan kepada orang-orang musyrikin walaupun kerabat dekat sendiri. Jadi enggak pantas. Walaupun bapak kita, ibu kita meninggal, namun naudzubillah meninggal dalam keadaan kekufuran, ya sudah. Paham ya? Enggak bisa kita doakan ya Allah ampunilah, ya Allah maafkanlah, enggak bisa. Tapi kalau dalam keadaan masih hidup, boleh kita doakan dengan hidayah semoga masuk Islam. Paham ya? Nah. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. فالذي لا يحقق لا إله إلا الله قد كفره الله ورسوله. Sungguh Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Yang tidak mau mewujudkan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya. Oleh karena itu kita hati-hati, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Orang kufar Quraisy ketika didakwai Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau karena tahu makna la ilaha illallah. Karena konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan apa? Peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau. Ya, mereka enggak mau, bahkan marah-marah itu. Abu Lahab itu. Ali hadza jama'atana, katanya. Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Marah dia. Akhirnya ucapan yang diucapkan apa? Tabban laka ya Muhammad itu. Kita lewati kan? Celakalah engkau ya Muhammad. Ngomongnya ngawur sekali dia itu. Abu Lahab. Siapa namanya tadi? Abu Lahab. Enggak masalah, santai aja. Siapa namanya tadi? Abdul Uzza. Abdul Uzza, Abu Lahab. Abu Jahal? Lama. Atau? Siapa? Ahmad bin Hisham. Dulunya, apa kuliahnya dulunya sebelum Abu Jahal? Abdul Hakam. Dulunya sebelum Abu Jahal kuliahnya Abdul Hakam. Karena orang itu terkenal apa? Terkenal kalau mendamaikan itu pinter. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah Rasulnya, digelari Jahal, Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Allahul Musta'an. Jadi hati-hati ya. Tayyib barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Berikutnya. Qala al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih fa'lam. Yang bagian atas itu ya. Anna hadhil kalimata nafiyun wa isbatun. Ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah di dalamnya terkandung nafi dan isbat, dua rukun yang sangat inti. Kita lihat barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Naam, kita baca sampai bawah itu dulu, sampai matan yang kita selesaikan. Nafiyun ilahiyah amma siwallah, meniadakan seluruh bentuk ilahiyah dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Minal mursalin hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kalangan para rasul hingga Nabi Muhammad, itu pun apa? Tidak ada hak uluhiyah. Paham ya? Oleh karena itu yang menyembah para nabi, menyembah Nabi Muhammad sangat keliru. Waktu itu kejadiannya barakallahu fikum wa hafidhakumullah, Nabi Muhammad ketika meninggal dunia hingga guncang waktu itu para sahabat dan lain-lainnya. Hingga Umar bin Khattab pun marah-marah. Umar bin Khattab sempat marah waktu itu. Karena enggak percaya kok bisa gitu loh ya. Dengan keadaannya sangat genting waktu itu. Akhirnya siapa yang menenangkan keadaannya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menenangkan keadaannya. Sekarang permasalahannya itu Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Siapa namanya? Ewa? Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Utsman. Utsman itu kunyahnya Abu Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah dikasih kurung Utsman. Maksudnya Abu Quhafah itu namanya Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah, bapaknya Abu Quhafah itu namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah siapa namanya? Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman, Abu Bakar Siddiq. Dia menenangkan, dia mengatakan khutbah, dia waktu itu khutbah di hadapan manusia banyak. Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah mati. Namun barang siapa yang menyembah Allah taala, dialah zat yang hidup tidak pernah mati. Masya Allah, langsung tenang keadaannya itu. Umar bin Khattab juga tenang waktu itu. Karena keadaannya genting sekali Rasulullah meninggal waktu itu. Allahul musta'an. Yang jelas barakallahu fikum wa hafidhakumullah, hingga Nabi Muhammad saja tidak boleh diakui memiliki hak uluhiyah, enggak boleh. Naam. Wa minal malaika hatta Jibril, bahkan dari kalangan malaikat enggak boleh kita memberikan padanya hak uluhiyah, bahkan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam fadlan, terlebih-lebih lagi an ghairihima, selain daripada keduanya, minal anbiya was salihin, selain dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh, wa isbatiha lillahi azza wa jal, dan penetapannya, menetapkan ilahiyah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada pertanyaan lagi. Yang bisa menjawab maka mendapatkan sebuah doa yang sangat indah. Antum. Malaikat Jibril itu wujudnya bagaimana wujud aslinya? Sayapnya berapa jumlahnya? Seratus, dua ratus, tiga ratus, seribu, enam ribu, tujuh ratus, atau berapa? Bentar dulu yang lainnya, bentar dulu ya. Delapan sayap. Kurang. Memiliki berapa sayap, Pak? Satu? Berapa? Gak tahu. Mau nyoba? 700 kebanyakan. Berapa? 600, Masya Allah, hadiahnya ahsan, Pak. Jadi jumlahnya 600. Sebutkan dalam sebuah hadis itu bahwasannya Lem. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, sebutkan dalam sebuah riwayat, walahu situmi'ah janah, memiliki 100 sayap. 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Enggak boleh dibayangkan membayangkan kita kayak apa sayapnya, wallah alam. Yang jelas kita yakini memiliki 600 sayap. Namun seringnya malaikat Jibril itu kalau turun menyampaikan wahyu atau yang semisalnya berwujud manusia. Dalam artian Allah Ta'ala takdirkan berbentuk seperti manusia, seperti hadis Jibril yang panjang itu datang kepada Rasulullah tanya apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, kapan hari kiamat, datang dalam keadaan seperti manusia biasa, berpakaian yang sangat putih, rambutnya hitam pekat, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Nah, padahal itu malaikat ya. Ketika sudah selesai pergi, langsung tanya Rasulullah, ya Umar, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi? Umar mengatakan, aku nggak tahu. Allah dan Rasulullah tahu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tadi itu malaikat Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian, menunjukkan bahwasanya seringnya para malaikat itu, terutama Jibril alaihissalam, ketika turun dalam rangka menyampaikan wahyu atau memberikan pelajaran dalam bentuk manusia. Karena mungkin kalau menampakkan wujud aslinya, bisa jadi orang takut. Ya? Bisa dilihat penjelasannya. Naam syarah Arba'in Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan bagus sekali. Mengenai hadis kedua, hadis Arba'in Nawawiyah. Naam. Allahul Musta'an. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kita harus meniadakan seluruh bentuk sesembahan, bahkan sesembahan atau bentuk sembahan baik dari kalangan para nabi ataupun para malaikat, tidak boleh. Nabi hamba, malaikat juga hamba. Cuman bedanya kalau malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari apa? Cahaya. Adapun nabi manusia. Paham ya? Cuman kedua-duanya adalah apa? Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabi itu utusan dari kalangan manusia, kalau malaikat utusan dari kalangan para malaikat. Anidun amarakallahu fikum. Allahu musta'an. Penjelasannya nomor 9 bawah itu, هذه الكلمة قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله هذه الكلمة لها ركنان. Kalimat la ilaha illallah ini ternyata memiliki dua rukun. Terulang-ulang ya. Memang kita sering ulang-ulang kayak gini biar semakin melekat itu ya, paham ya? Diulang-ulang aja masih lupa kadang, apalagi kalau enggak diulang-ulang itu. Allahu musta'an. هذه الكلمة لها ركنان. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Huma nafyun wa isbatun, yaitu nafi dan isbat. Ala yakfi nafi wala yakfi isbat bala budda minal isnain muqtarinain. Enggak cukup penafian saja, enggak cukup juga penetapan saja, bahkan harus kedua-duanya naam sering atau saling beriringan. Paham ya? An-nafi wal isbat harus itu. Naam. Karena rukun itu apa sih rukun itu? Rukun itu sebutkan para ulama adalah janibus syai al-aqwa. Rukun itu adalah janibus syai al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuatnya, pondasi. Paham ya? Rumah itu ada pondasi terlebih dahulu ya. Nah, barakallahu fikum, misalkan rumah-rumah tentunya ada sesuatu yang paling kuat di situ. Nah, itu namanya rukun. Nah, rukun itu adalah janibus syai al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat. Naam ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Itulah yang namanya apa? Yang namanya la ilaha illallah, ternyata memiliki dua rukun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah," dan barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang kuat. Maka qala yakfur bitaghut faqad Allah Ta'ala tidak mengatakan barang siapa yang kufur dan taghut saja, balqala bahkan Allah Ta'ala mengatakan wa yu'min billah dan harus beriman kepada Allah, wala qala man yu'min billah dan Allah Ta'ala juga tidak mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah saja, walam yadhkuril kufra bit taghut dan tidak menyebutkan na'am kufur terhadap taghut, la budda min isnan, maksudnya harus dua-duanya, di samping meninggalkan taghut harus murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum wa hafidhukumullah. Nomor 10 itu terakhir. Nafyul ilahiyah an kulli ma yu'badu lillah. Meniadakan sifat uluhiyah ini kepada dari seluruh yang disembah selain Allah Ta'ala. Minal makhlukat, baik dari kalangan makhluk-makhluk, walau kana min aslahi salihin, walaupun dia termasuk orang-orang yang paling saleh. Fa aslahul bashar, maka manusia yang paling saleh huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahul malaikah, dan malaikat yang paling saleh huwa Jibril alaihi salam, adalah Jibril alaihi salam. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, law anna ahadan ya'budu Jibril atau ya'budu Muhammadan, bersamaan dengan penjelasan ini, kalau seandainya ada orang satu saja atau yang lebih mengibadahi, menyembah Jibril atau menyembah Muhammad, fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar, maka orang tersebut dikatakan musyrik, kekal di dalam api neraka. Yang namanya kekal itu yang enggak keluar. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Li'anna Allah la yarda an yusyraka ma'ahu ahadun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha disekutukan dengan seorang pun, la minal malaikah wala minal anbiya wala minas salihin wala minal asyar wal ahjar. Tidak, nah, tidak ridha disekutukan dengan malaikat, tidak pula dengan para nabi, tidak pula dengan para orang-orang saleh, tidak pula dengan bebatuan ataupun pepohonan. Allahul musta'an. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah, oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya orang itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun enggak boleh mensekutukan. Ahadan di sini hadza amun, umum, siapapun orangnya, siapapun yang disekutukan atau siapapun yang dijadikan sekutu enggak boleh. Paham ya? Tidak malaikat, tidak pula bebatuan, tidak pula nabi, tidak pula orang saleh. Umum ahadan di sini. Tahunya dari mana tahunya? Nanti akan disebutkan, masih dalam pembahasan ilmu nahwu. Yang belum pernah belajar ilmu nahwu ya, kapan-kapan belajar. Ilmu nahwu itu ilmu penting ya, ilmu bahasa Arab. Karena biasanya kalau pelajari ilmu nahwu itu di masa-masa tua kepala pusing. Paham ya? Allahu musta'an, biasanya ya. Biasanya Allahu musta'an. Apalagi sorof. Qotalaik tulu qotlan wa naqtalan misalkan. Allahu musta'an. Yang jelas semuanya itu akan mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini nakirah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini umum ya. Sesuatu apapun, syai'an ayya syai'an, sesuatu apapun enggak boleh. Hadza nafyun 'am. Ini peniadaan yang sifatnya umum, wal manfi nakirah, dan yang ditiadakan nakirah. Nakirah itu apa sih nakirah itu? Nakirah itu isim yang masih umum, lawannya ma'rifah yang khususan itu. Wa nakirah fi siyaqin nafi ta'um kull syai'. Sedangkan isim nakirah dalam bentuk konteks peniadaan atau penafian memberikan faedah apa? Menyeluruh, dalam artian umum, segala sesuatu ditiadakan, enggak boleh disekutukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mohon insyaallah ya, barulah nanti kita akan memasuki pembahasan berikutnya, dan insyaallah taala badal asr nanti mengenai kelompok-kelompok sesat di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.